kulaku anak sampah. Singau cilik sampai kulangus rumah tangga. Dulu pernah disayang dan diemang wong tua. Rasa sedih langkah tuang dadi siji selawase urip sun selalu kesisi kesebute pula anak wong sugi wong tuang kula mung tua orang rumah sama. sedih langkah tuang dadi siji selawase urip sun selalu kesisi kesebute kula anake wong sugi minggung tuang kula mung dipilih kasih awi cilik sampai tuang kang dewasa minggung tuang kula mung disiasi sekian wis rumah tangga nangis jiwa wong tuang.